Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-30 dari bulan Rabi'ul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita, inayahnya, kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah di dalam syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, yang mana beliau beri judul risalah ini dengan Ittihaful Qari bi Ta'liqati ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa kadzalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran ila akhir al-qa'idah. Begitu pula kebid'ahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, awalnya berasal dari kebid'ahan yang kecil, kemudian terus menjadi sesuatu yang biasa, ditambah lagi tidak ada pengingkaran dari ahlul haq, tidak ada pengingkaran dari ahlus sunnah, maka jadilah kebid'ahan tersebut sebagai satu hal yang lumrah, yang tidak lagi dianggap sebagai sebuah kemaksiatan. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah di dalam kaidah tersebut. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fa'adzumat wa sarat dinan yudanu biha. Apabila kebid'ahan tersebut telah menjadi satu hal yang biasa, yang tidak lagi diingkari oleh ahlul haq, tidak lagi diingkari oleh mayoritas kaum muslimin, fa'adzumat, maka kebid'ahan tersebut akan menjadi sesuatu yang besar, wasarat dinan, dan tidak mustahil kebid'ahan tadi akan menjadi sebuah agama, sebuah ajaran, yudanu biha, yang diyakini oleh pelakunya. Jadi pelakunya meyakini ini adalah sebuah al-haq, ini adalah sebuah amalan saleh yang bisa menambah amalan-amalan saleh mereka. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah, maksudnya adalah annal bid'ah, bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan tersebut idza turikat, apabila ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, tasiru hiyad-dinu fima ba'd, dia akan menjadi ajaran-ajaran Islam yang padahal Islam berlepas diri dari kebid'ahan tadi, tapi karena diamnya sebahagian kaum muslimin, terlebih lagi yang disayangkan diamnya sebahagian ahlul haq, diamnya sebahagian mereka yang menisbahkan dirinya kepada da'watus salafiyah, maka kebid'ahan-kebid'ahan tadi tidak dianggap sebagai sebuah kemungkaran yang nantinya, kata beliau, akan menjadi sebuah ajaran yang diyakini oleh mayoritas kaum muslimin sebagai ajaran Islam. Bahkan lebih dari itu, sebagai ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal beliau alaihi salatu wasallam berlepas diri dari ajaran kebid'ahan tadi. Waqad sabaqa qawluhu, dan telah kita bahas ucapan Al-Imam Al-Barbahari, ma ahdatsan nasu bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah. Tidaklah kebid'ahan itu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bahagian dari sunnah pada kaum tersebut, pada perkumpulan tersebut. Maka ketika kebid'ahan dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin, maka sunnah akan gugur dari amaliah-amaliah mereka. Dan ini adalah contoh yang wakil, contoh yang nyata, apabila kaum sufiyah atau mungkin kaum khawarij atau mungkin kaum syiah, murjiah, mu'tazilah, asy'ariyah dan yang selainnya melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, otomatis secara langsung Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Mereka tidak akan mau melakukan sunnah Nabi alaihi wasallam. Mereka akan memandang sunnah Nabi alaihi wasallam sebagai satu hal yang bisa memecah belah umat, sebagai satu hal yang bisa menjerumuskan umat ini dalam perpecahan, bahasa mereka. Maka itulah konsekuensi bid'ah. Konsekuensi kesesatan, penyimpangan akan menggugurkan amaliah-amaliah sunnah pada perkumpulan tersebut. Hatta tasirul bid'ah hiya ad-din. Nantinya pada perkumpulan tadi, pada kelompok-kelompok tadi, kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di sisi mereka akan menjadi sebuah ajaran utama yang tidak akan mereka tinggalkan. Akan terus dilakukan setiap tahunnya, akan terus dilakukan setiap bulannya, akan terus dilakukan setiap ada momen-momen kebid'ahan tersebut dirayakan. Wa turfa'us sunan wa tasirul bid'u hiya ad-din 'inda hadzal mujtama', pada perkumpulan tersebut sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, terangkat, tidak akan dianggap sebagai sebuah amalan soleh, sebagai sebuah ajaran yang bisa menyelamatkan mereka menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perkumpulan tadi, tasirul bid'u hiya ad-din, kebid'ahan itulah yang menjadi ajaran dan amaliah mereka sehari-hari. Walaisa ma'na dzalika anna kullal ummati kadzalik, dan bukan yang dimaksudkan dalam perkara ini, kata beliau, anna kullal ummah, seluruh umat, seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala akan memiliki keadaan yang demikian. Artinya kebid'ahan akan dianggap oleh sebahagian besar dari mayoritas kaum muslimin sebagai sebuah ajaran Rasul, sebagai sebuah agama. Tidak demikian. Lakinnal mujtama' alladhi yasmahu lil bid'i bi an tantashira fihi tasiru hiya ad-din fi. Akan tetapi pada perkumpulan tersebutlah bid'ah akan dijadikan sebuah agama. Pada perkumpulan tersebutlah yang namanya kesesatan akan menjadi sebuah hal yang bisa mendekatkan mereka ke syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dianggap sebagai satu hal yang bisa wal'iyadzubillah mendekatkan diri-diri mereka dari an-nar. Maka kondisi seperti ini tidak pada mayoritas kaum muslimin, kata beliau. Kondisi seperti ini ada pada kelompok-kelompok tadi. Kita ambil contoh kecil, kelompok Khawarij, yang dengan tegas menyatakan pemerintah kaum muslimin sebagai pemerintahan yang kafir. Bahkan mereka rela dan menjadi akidah yang tertanam di sanubari mereka untuk mencela, mencerca seorang pemerintah yang sah. Presiden kita, Presiden Jokowi, alhamdulillah, seorang muslim yang kita lihat secara terang-terangan masih mengerjakan sholat lima waktu, masih mengerjakan puasa Ramadan, masih mengerjakan sholatul jum'ah, umrah, dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh. Maka kita hukumi secara zahir, kita hukumi secara nampak yang ada dari amalan-amalan beliau. Semoga beliau mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak menganggap hal yang dikerjakan oleh penguasa kaum muslimin yang sah sebagai satu hal yang disebut dengan pencitraan. Karena kaidah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya ahli sunnati wal jamaah, nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Ini kaidah yang harus kita fahami benar-benar. Yang kita ambil sebagai kaidah penting adalah wallah, Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai apakah yang beliau lakukan adalah penuh dengan keikhlasan, penuh dengan pencitraan, atau yang lain-lainnya. Semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla nahkum ala dzawahir. Yang kita hukumi secara zahir, yang nampak demikian, beliau mengerjakan amalan ketaatan, berarti muslim. Beliau mempersilahkan di setiap penjuru Indonesia, alhamdulillah, azan dikumandangkan, berarti muslim. Dan itu adalah salah satu tempat Dan salah satu tariqah, cara untuk kita bisa membedakan antara negara muslim dan negara kafir, ketika azan sudah tidak diizinkan keluar dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah negara tersebut negara yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah kita dapat di Indonesia masih didengungkan azan-azan setiap salat lima waktu. Tidak ada unsur pembatasan sama sekali. Bahkan larangan waliyadzubillah. Maka kebid'ahan yang ada di tengah-tengah kaum khawarij, mereka akan menganggap sunnah ini secara khusus, yaitu taat kepada ulatul amr, taat kepada pemerintahan yang sah, sebagai satu hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Karena akidah bid'iyah yang ada di sisi mereka adalah bagaimana pemerintah yang sah ini harus berhukum dengan Allah Subhanahu wa taala, harus berhukum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, kafir. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang kafir. Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ulangi dalam majelis yang ada. Kaum Syiah yang menganggap Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah di neraka, sekarang digantung kakinya di neraka, wal'iyadzu billah. Ini keyakinan kaum Syiah. Jangan dikira mereka berdalil dengan ucapan-ucapan para ulama mereka saja. Mereka berdalil dengan Al-Quran, mereka berdalil dengan sunnah, mereka berdalil terkadang dengan ucapan-ucapan sahabat. Akan tetapi yang menjadi inti permasalahannya adalah kesalahpahaman yang ada di sisi mereka. Ayatnya benar, hadisnya benar, ucapan sahabatnya benar, tapi pemahamannya yang salah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Mereka jadikan sebagai dalil utama pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang kafir. Bahkan mereka akan menghalalkan darah mereka-mereka yang berada dan loyal kepada pemerintahan Indonesia. Dan mereka tidak memiliki sebuah keyakinan untuk menghargai, memuliakan pemerintah tersebut. Maka biasa untuk mereka mengatakan presiden kita misalkan seorang yang fasik, presiden kita seorang yang kafir, presiden kita seorang banci, dan yang seterusnya. Biasa. Karena mereka melakukan hal yang dilontarkan tersebut berdasarkan akidah mereka. Mereka meyakini itu adalah sunnah. Mereka meyakini itu adalah amalan saleh. Mereka yakini itu adalah hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada al-jannah. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin mereka berani untuk mengorbankan diri mereka, bahkan generasi muda kaum muslimin, agar bisa melakukan pengeboman, bunuh diri. Dicuci otak generasi muda kaum muslimin untuk bisa ayo. 72 bidadari menunggu di syurga Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mau. Dicuci otak generasi muda kaum muslimin yang masih awam, yang masih belum mengerti Islam, yang masih belum mengerti sunnah. Baru-baru hijrah ke Al-Quran, baru hijrah ke sunnah Nabi, sudah dicuci otaknya dengan perkara-perkara yang demikian. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melihat keadaan kaum khawarij akan menganggap akidah bid'iyah yang ada di sisi mereka sebagai sunnatul muttaba', ajaran yang harus diikuti. Karena itulah yang bisa mendekatkan diri mereka ke dalam al-jannah. Maka dari sini, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, adalah sebuah hal yang benar. Bahkan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah adalah sebuah hal yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena perkumpulan kaum khawarij, kelompok kaum khawarij, sekte kaum khawarij, terangkat dari mereka sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang luhur. Sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang penuh dengan kemuliaan. Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam apa? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ketika mereka meninggalkan sunnah ini, kebid'ahan yang ada di tengah-tengah mereka. Ini maksudnya. Begitu pula apa yang ada di sisi kaum Syiah. Sama. Mereka akan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antara sunnah beliau alaihi salatu wasallam adalah memuliakan para sahabat. Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah menganggap atau meyakini, bukan menganggap, afwan, meyakini Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali fil jannah. Mereka adalah semua ahlu syurga, ahlul jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum Syiah meyakini satu hal yang berbeda dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menganggap Abu Bakar di syurga, mereka tidak menganggap Umar di syurga dan sahabat-sahabat yang lainnya, karena keyakinan mereka mayoritas. Jullu as-sahabah qad kafaru. sebahagian besar, mayoritas dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum telah kufur sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Nabi alaihi salatu wasallam untuk mencintai para sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam lah yang telah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Artinya apa? Bahagian dari akidah Nabi alaihi salatu wasallam mencintai mereka, tidak mencela mereka, tidak menghardik mereka, tidak membicarakan kesalahan-kesalahan mereka. Ini sunnah Nabi. Ketika kaum Syiah meninggalkan sunnah ini dan menggantinya dengan akidah bid'iyah yang ada di sisi mereka, maka sunnah ini pergi secara langsung dari perkumpulan mereka. Tidak ada yang namanya di majelis-majelis mereka mengatakan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, tidak ada. Apalagi Aisyah, penzina. Untuk apa di radhiyallahu ta'ala anha? Untuk apa didoakan dengan kebaikan? Penzina. Bayangkan, ketika sebuah mujtama, sebuah kelompok sudah lepas dari akidah Nabi alaihi salatu wassalam, akan terlepas pula jalan kelompok tersebut dari al-haq, akan menuju kesesatan wad-dalalah wal-iyadzu billah. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, lakin laisa ma'na hadha anna ad-dina inqada atau inqada. Perhatikan bahwasanya makna dari apa yang telah kita sebutkan, kata beliau, anna ad-dina inqada, bahwasanya agama ini telah tercemar, bahwasanya agama ini telah rusak dengan akidah-akidah bid'iyah yang ada di sisi kelompok-kelompok sempalan tersebut, dari kelompok khawarijnya, mu'tazilahnya, sufiyahnya, asy'ariyahnya, dan yang seterusnya. Bukan berarti ketika kebid'ahan tersebar di tengah-tengah kelompok tadi, maka agama Islam rusak, agama Islam tercemar. Ad-din yang dimaukan oleh beliau di sini yang harus kita garis atasi adalah ad-dinul hakiki. Bukan agama sekedar da'wah. Kami beragama Islam, kami berkeyakinan salaf, kami. Tapi amaliyah mereka jauh dari Islam, jauh dari sunnah Nabi SAW. Berapa banyak saudara kita, kaum muslimin, yang memiliki KTP dan ternukil, tercatat di KTP-nya sebagai seorang muslim, tapi meninggalkan sholat lima waktu, berapa banyak? Meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim yang lainnya. Terlalu banyak contohnya. Maka ad-din yang dimaksudkan di sini oleh beliau hafizahullah wa ra'ah adalah ad-dinul haqiqi. Agama yang sebenar-benarnya. Agama yang murni yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal yaqumu unasun akharun fi buq'atin tsaniyah. Maka kata beliau tidak memiliki makna kalau ada kebid'ahan, Islam yang hakiki tadi tercemar. Islam yang hakiki tadi rusak. Sunnah Nabi sudah tidak ada yang mengamalkan. Tidak. Bukan itu maknanya. Bal yakumu unasun akharun, akan Allah Subhanahu wa taala hidupkan, akan Allah pilih mereka-mereka yang benar-benar menjaga akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi buq'atin tsaniyah, di tempat yang lain. Kalau bukan di perkumpulan tersebut, bukan di perkumpulan kaum Khawarij, bukan di perkumpulan kaum Syiah, bukan di perkumpulan kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah, dan yang seterusnya. Bukan di perkumpulan mereka, Allah akan hidupkan, Allah akan pilih deretan ahlul haq yang akan senantiasa membela kebenaran. Membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakiki ini, yang murni ini. At-ta'ifatul mansurah, al-firqatun najiyah, mereka lah kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta taqumu as-sa'ah. Akan terus ada kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka dhahirina 'alal haqq, menampakkan kebenaran. Tidak peduli lau matalaim, orang-orang yang mencela mereka. Mereka dikatakan sebagai seorang yang memakai daster, mereka dikatakan sebagai seorang yang seperti kambing, dan yang seterusnya. Ucapan-ucapan, lecehan-lecehan, celaan-celaan kaum muslimin yang lainnya dibiarkan oleh mereka. Kafilah tetap berlalu. Mereka tetap berjalan di atas al-haq. Zahirin al-haq, dan ini jaminan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang mencela mereka. Mereka tidak akan peduli dengan orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan dusta, fitnah kepada mereka. Mereka akan terus dan terus berjalan di atas al-haq. Inilah ta'ifatul mansurah. Mereka yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi buqatin tsaniyah, kata beliau, pada tempat yang lain. Kalau di perkumpulan sufi ya tidak ada ahlu sunnah, di tempat yang lain akan Allah hidupkan. Au fi baladin akhar, atau pada negara yang lainnya. Yuqayyidullahu li hadzal din man yansuruhu wa yahmihi wa yuhafidhu alaihi. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjamin bahwa orang-orang yang berada di atas al-haq akan terus ada, yang itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang tersebut, dengan perantara ahlul haq tersebut. Mereka akan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala yang murni, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murni, wa yuhafidhu alaihi, dan akan terus menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau tersebut alaihi salatu wassalam. Wa ja'a fil hadis, kemudian beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu fi akhiriz zaman, di dalam sebuah hadis telah diterangkan bahwasanya kondisi manusia pada saat akhiriz zaman, zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman yang jauh dari perkara al-haq, tattakhidhu sunana bid'an. Zaman tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi amalan yang bid'ah itu menjadi sesuatu yang dianggap sunnah, dan sebaliknya, amalan sunnah akan dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Terbalik. Al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq. Dan akan datang zaman yang ini, zaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam hadis yang mauquf yang akan kita nukilkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Irbad ibn Sariyah yang telah kita ketahui bersama, sataftariqu atau man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang hidup hingga akhir zaman akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Begitu pula Syekhuna Ubaid al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah mentafsirkan, menjelaskan kandungan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dengan apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Yani nanti di akhir zaman al-haq akan berubah menjadi al-batil, al-batil akan berubah menjadi al-haq. Ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Di antara bentuk khilaf, di antara bentuk perselisihan tersebut, bagaimana al-haq atau as-sunnah dianggap sebagai bid'ah dan sebaliknya bid'ah dianggap sebagai as-sunnah. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, hadis yang di sisi para muhaddithin disebut dengan hadis yang mauquf karena keluar dari lisan yang mulia seorang Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa arda. Berkata beliau radhiyallahu taala anhu wa arda, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana keadaan kalian? Ini Abdullah bin Mas'ud sedang mengajak bicara murid-murid beliau dari kalangan tabi'in, dari kalangan at-tabi'in, generasi kedua yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Dalam riwayat lain, "Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Generasi yang terbaik pada umatku, generasi yang terbaik di tengah-tengah kalian adalah generasi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hal ini kepada generasi tabi'in, murid dari beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Apa yang akan kalian lakukan atau bagaimana keadaan kalian nanti di akhir zaman apabila bumi ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah, dengan perselisihan yang banyak, dengan fitnah. Yahrumu fihal kabir. Kondisi manusia ketika itu digambarkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, yahrumu fihal kabir. Dalam akhir-akhir kehidupan dunia tadi yang disebut dengan akhiruz zaman, zaman fitnah, orang-orang yang tua renta akan mengalami penyakit kepikunan, al-haram. Mayoritas dari mereka, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para ulama. Dari kalangan para ulama, mereka lah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Derajat mereka, kemuliaan mereka akan terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. "Al-barakatu ma'a kabirikum." keberkahan-keberkahan itu bersama ulama besar, ulama kibar di tengah-tengah kalian. Yang dimaksudkan oleh Ibn Mas'ud adalah mayoritas dari para orang tua, para sesepuh. Mereka akan mengalami penyakit pikun pada akhir zaman tersebut. وَيَرْبُوا فِيهَا الصَّغِيرُ. Dan anak-anak kecil akan mulai bertambah dewasa. Yarbuah dari kata ar-riba, yakni nasya'a, akan tambah dewasa. Anak-anak yang kecil tambah dewasa. Ini di akhir zaman. وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً. Dalam dua sifat yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud, para orang tua, para sesepuh sudah banyak yang pikun, anak-anak kecil sudah banyak yang menjadi dewasa, ada isyarah latifah di sana. Ada isyarah yasirah. Isyarat yang sangat tipis. Apa itu? Keadaan zaman fitnah ini tidak berlangsung satu hari, dua hari selesai. Satu bulan, dua bulan selesai. Tidak. Kondisi anak-anak kecil akan bertambah dewasa. Berarti bertahun-tahun zaman fitnah ini akan kita alami. Bertahun-tahun zaman fitnah ini akan dialami oleh kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sesaat. Panjang waktu zaman fitnah tersebut. Akhirul zaman, jangan kita bayangkan hanya satu dua hari. Atau bahkan satu dua jam. Tidak. Yang namanya akhir zaman, dua sifat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Para sesepuh telah banyak yang pikun, anak-anak banyak yang menjadi dewasa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ini zaman fitnah. Kondisi yang berikutnya kata beliau, yattakhidhuhan nasu sunnatan fa idza ghuyirat qalu ghuyiratis sunnah. Wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan. Kebid'ahan akan dijadikan sebagai sunnah, sebagai ajaran yang mereka yakini itulah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa menjadikan mereka sebagai ahlul jannah, penduduk syurga Allah Azza wa Jalla. Fa idza ghuyirat, apabila kebid'ahan ini diingkari oleh sebagian pihak, diingkari oleh ahlul haq, diingkari oleh mereka yang berada di atas da'watus salafiyah dalam rangka menasihati, jangan lakukan kebid'ahan. Itu bisa menjerumuskan kalian ke dalam an-nar, bukan ke dalam al-jannah. Apabila diingkari yang demikian, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah, qalu ghuyiratis sunnah. Mereka akan mengatakan bahwa sunnah sudah akan dirubah. Sunnah ini akan dirubah oleh sebagian pihak karena kebid'ahan sudah mereka anggap sebagai amalan soleh. Kebid'ahan sudah mereka anggap sebagai amalan yang mendekatkan diri mereka ke dalam al-jannah. Ketika ada yang menasehati, mereka menganggap bahwa sunnah ini dalam tanda kutip, padahal itu kebid'ahan. Contoh kecil Maulidun Nabawi. Maulidun Nabawi sekarang sudah dijadikan sebagai amalan soleh. Bahkan sebahagian dari mereka mengatakan yang tidak memperingati Maulid Nabi berarti tidak mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan bagian amalan soleh, bukan bagian dari sunnah. Sunnah. Mereka anggap itu adalah amalan yang besar. Padahal ajaran ini tidak pernah ada sama sekali di sisi Nabi alaihissalatu wassalam, di sisi para sahabat, di sisi para tabi'in, atba' tabi'in. Generasi emas tidak ada yang mengerjakan perayaan maulid Nabi. Di zaman sekarang, yang tidak mengerjakan justru dianggap sebagai orang yang sesat. Yang tidak merayakan maulid Nabi dianggap sebagai orang yang tidak mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Apa tidak terbalik keadaannya? Padahal dahulu zaman Rasul alaihissalatu wassalam, yang tidak merayakan maulid Nabi lah yang berada di atas al-haq. Yang tidak merayakan maulid Nabi lah yang berada di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Akan tetapi di zaman kita sekarang terbalik. Inilah yang dimaksudkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yattakhidhuhan nasu sunnatan, kebid'ahan dijadikan sebagai sunnah. Fa idza ghuyirat, apabila ingin dirubah sunnah tersebut, diingkari oleh ahlul haq, mereka akan mengatakan ghuyirat sunnah, sunnah ini akan dirubah oleh mereka. Kaum Wahhabi yang tidak senang terhadap ziarah kubur, kata mereka. Yang tidak senang terhadap selawat kepada nabi, kata mereka. Yang tidak senang terhadap perayaan-perayaan yang ada di sisi kaum muslimin. Semuanya kedustaan. Siapa yang mengharamkan ziarah kubur? Bahkan kita orang terdepan yang akan menziarahi kuburan kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku kata Nabi alaihi salatu wasallam, nahaitukum, yang melarang kalian untuk berziarah ke kuburan kaum muslimin. Al an fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarahi. Bahkan kita mendapatkan sunnah dari Nabi alaihi salatu wasallam, ajaran dari beliau, apabila akan masuk ke ziarah kuburan muslimin untuk berziarah ke kuburan kaum muslimin, kita disunnahkan untuk membaca doa assalamualaikum ahlad diyar ila akhir doa. Apakah ini ada di sisi mereka? Apakah mereka mengamalkan doa tersebut? Belum lagi fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan dusta yang lainnya yang berasal dari itu, dari kaum sufiyah, belum lagi dari kaum khawarij yang dianggap da'watus salafiyah, mereka-mereka yang berada di atas al-haq sebagai penjilat pemerintah karena tidak berani mengingkari pemerintah, karena tidak berani mengingkari pemerintahan yang berhukum dengan hukum tauhid, kata mereka. Kaum Wahabi dianggap sebagai penjilat, tuduhan dusta. Kenapa disebut penjilat? Yang kita lakukan sunnah Nabi, yang kita lakukan hadis beliau alaihi salatu wassalam, alaikum bisam'i wat ta'ah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Dari sisi mana menjilatnya wahai kaum khawarij? La haula wala quwata illa billah. Berubah al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq, sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari dahsyatnya akhir zaman dan dahsyatnya fitnah yang terjadi di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Qalu mata dhalika ya Aba Abdurrahman. Sahabat atau tabi'in yang menjadi murid dari Abdullah bin Mas'ud bertanya, hal tersebut kapan terjadi wahai Aba Abdurrahman? Sunnah dijadikan bid'ah, bid'ah dijadikan sunnah, kapan? Para sesepuh sudah banyak yang pikun, anak-anak kecil sudah menjadi dewasa, kapan yang terjadi demikian wahai Aba Abdurrahman? Beliau menjawab, idza kathurat qurra'ukum, di tengah-tengah kalian banyak yang menghafal Al-Quran, yang menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Wa qallat fuqaha'ukum, akan tetapi sedikit yang paham dengan bacaan-bacaannya. Di zaman sekarang bisa kita lihat berapa banyak hafid-hafid cilik yang mungkin belum sampai 20 tahun, 15 tahun, diekspos oleh media seakan-akan mereka ini adalah calon generasi penerus dari kaum muslimin, dari para ulama'nya. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Qallat fuqaha'ukum. Mereka tidak paham apa yang mereka baca. Mereka tidak paham apa yang mereka hafalkan. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai ajang musabaqah, berlomba-lomba untuk bisa mencari bacaan yang paling indah, bacaan yang paling baik. Ini yang menjadi target utama. Perhatikan, bukan artinya da'watus salafiyah, kita sebagai salafiyun mengingkari hafid-hafid cilik. Tidak. Kunu uqala. Jadilah orang-orang yang berakal. Bahkan kita menjadi orang yang senantiasa memotivasi para talabah kita, para santri-santri tahfidz dan yang selainnya, untuk ayo terus menghafal Quran. Bahkan sejarah para a'immatus salaf di usianya yang masih 10 tahun bahkan sebelum itu sudah menjadi seorang hafidz, menunjukkan da'watus salafiyah tidak mengingkari hal yang demikian. Ini harus menjadi catatan penting. Lantas apa yang kita ingkari? Terlalu berlebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Kenapa yang selalu diekspos adalah perkara-perkara yang demikian? Apakah mereka mendalami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mentadaburi ayat-ayat Allah azza wa jal, ataukah yang menjadikan target utama adalah bisa juara di negara Mesir, bisa juara di negara Turki, bisa juara di mana-mana. Targetnya apa? Harus jujur. Kita harus sportif dalam menilai sebuah permasalahan. Jangan berat sebelah timbangannya. Kalau memang mereka menjadikan target para huffaz as-sighar tersebut sebagai orang-orang yang bisa membenahi kaum muslimin dengan penuh kejujuran, otomatis mereka akan menjadikan para huffaz tersebut sebagai orang yang paham bacaan-bacaan mereka. Tidak hanya diutus ke sana, diutus ke sini, diutus ke tempat fulan, ke tempat Allah, negara ini, negara itu, untuk dijadikan sebagai ajang perlombaan. Itu dijadikan target utama. Nah, jangan lagi ada tuduhan bahwasanya kaum Wahhabiyah, mereka as-salafiyun mengingkari orang-orang yang berindah-indah dalam bacaan Al-Qur'an. Wal'iyadzu billah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mereka, orang-orang yang memiliki bacaan yang indah. Akan tetapi poinnya harus diingat, apakah keindahan tersebut menjadikan target utama, dijadikan ajang perlombaan dan yang seterusnya, ataukah hal tersebut sebagai qurratu ain, hal yang membuat Nabi alaihi salatu wasallam menangis ketika salatnya. Berbeda pandangan antara Nabi alaihissalatu wassalam dan antara orang yang ada di zaman sekarang. Ini beberapa tanda. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak memahaminya. Persis seperti kaum Khawarij yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang bacaan Al-Quran yang mengalahkan kalian wahai para sahabat. Ibadah-ibadah puasa mereka mengalahkan kalian wahai para sahabat. Amalan-amalan soleh, sholat tahajudnya, qiyamul lailnya mengalahkan kalian wahai para sahabat. Lihat sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum ahlul jannah. Syuf. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ahlul jannah. Mu'adzalik bersamaan dengan itu keadaan mereka, qiyamul lailnya, bacaan Al-Qur'annya dan puasa-puasanya kalah dengan kaum Khawarij. Apakah lantas kita mengambil kesimpulan kebenaran bersama kaum Khawarij? La wa alfukalla. Tidak akan mungkin kita mengambil kesimpulan yang demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya mereka adalah sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, orang-orang yang pendek akalnya, muda usianya. Tamruqu minad-din. Mereka sudah keluar dari Islam karena keyakinan-keyakinan mereka yang jauh dengan sunnah Nabi, jauh dengan Al-Qur'anul Karim. Kama tamruqu ramiyah. Sebagaimana busur panah itu keluar dari buruannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifati mereka dengan sifat-sifat yang keras. Kilabu ahli nar. Syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jeleknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kondisinya dimuliakan dalam tanda kutip, dipuji dalam tanda kutip oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Puasa mereka luar biasa, bacaan Quran mereka luar biasa, qiyamul lail mereka luar biasa. Akan tetapi itu semua tidak bermanfaat ketika mereka jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, wa katsurat umara'ukum, penguasa pemerintahan yang sah di tengah-tengah kalian banyak, wa qallat umana'ukum, akan tetapi sedikit yang amanah. Banyak penguasa pemerintahan kaum muslimin, artinya negara-negara Islam menyebar merebak di seantero penjuru dunia, akan tetapi yang amanah sedikit. Perhatikan, inilah yang dijadikan dalil oleh kaum Khawarij. Kenapa kita tidak perlu mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah? Karena Nabi SAW atau Ibnu Mas'ud dalam hal ini mengatakan qallat umana'ukum. Yang amanah dari sisi pemerintah-pemerintah yang sah, penguasa-penguasa yang sah, wulatul amr, sedikit. Maka ketika mereka amanah, ayo kita sam'u wa ta'ah. Kalau mereka tidak amanah, ayo kita gulingkan. Ini yang ada di sisi mereka, kaum Khawarij. Sehingga mereka akan menjadikan pemerintah yang sah, penguasa yang sah sebagai orang yang kerdil. Tidak akan dimuliakan. Tidak ada harga dirinya. Mudah untuk mereka celah. Karena berdasarkan hadis ini, qallat umana'ukum, sedikit di antara mereka yang amanah. Bagaimana kita cara menjawabnya? Menjawabnya adalah dengan hadis al-irbat yang telah kita sebutkan tadi. Dalam hadis al-irbat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam keadaan akhir zaman ini akan datang di tengah-tengah kaum muslimin, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyun ra'suha ka ra'si habib ra'suha ka ra'si zabib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain. Kalau datang akhir zaman, kalian harus mendengar dan taat. Walaupun, perhatikan lafaz Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi penguasa, yang menjadi orang yang memegang urusan-urusan kalian wahai kaum muslimin, abdun habasyun, hamba yang kulitnya berwarna hitam, kepalanya seperti biji az-zabib, kismis, hitam legam. Artinya apa? Orang yang hina di pandangan manusia. Akan tetapi ketika seorang hamba ini naik menjadi seorang pemerintah, menjadi seorang waliul amr, alaikum bisam'i wa ta'ah. Apakah ada dalam hadis Nabi SAW, kalau dia tidak amanah, gulingkan. Kalau dia amanah, lanjutkan. As-sam'u wa ta'ah. Tidak ada perincian demikian dari Nabi SAW. Perincian yang demikian datangnya dari kalian, wahai kaum Khawarij. Dari Abu Bakar al-Baghdadi, yang menjadi imam mereka kaum Khawarij. Bahkan kaum Khawarij berbaiat di atas Imam Abu Bakar al-Baghdadi. Apa kata Abu Bakar al-Baghdadi? Pasti akan mereka laksanakan. bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan fahmu salaf, tetap akan mereka jalankan. Bayat. Sudah berbayat mereka. Berjanji akan taat apapun yang keluar dari lisan Abu Bakar Al-Baghdadi. Di antara tafsirannya, qallat umana'ukum, sedikit pemerintah-pemerintah yang amanah, kalau tidak amanah silahkan gulingkan, kalau amanah silahkan as-sam'u wa ta'ah. Wal'iyadzu billah. Tafsiran yang sesat dan yang salah keluar dari pentolan-pentolan kaum khawarij. Sedikit kita lanjutkan setelah adzanul isya bi'idznillahi ta'ala wal muadzin tafadhal. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Dilanjutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ketika menyebutkan empat sifat yang akan ada di akhir zaman kelak, idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum, semakin banyak para penghafal Al-Quran akan tetapi sedikit yang memahaminya, semakin banyak para pemerintah kaum muslimin yang sah akan tetapi sedikit yang amanah di tengah-tengah mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wal tumisat ad-dunya, atau intaha kalamuhu radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Dunia itu tulibat, dicari. Bi'amalil akhirah, dengan cara atau dengan amalan-amalan akhirah. Artinya apa? Mencari dunia, mencari ma'isyah, mencari perbendaraan dari dunia ini dengan cara akhirat, dengan amalan-amalan soleh yang dia gambarkan, dia bungkus dengan perayaan-perayaan kebid'ahan. Wal'iyadzubillah, tujuannya untuk mencari atau mengumpulkan perkara-perkara duniawi, harta-harta duniawi. Inilah salah satu tanda di akhir zaman. Hadis ini hadis yang mauquf, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi alaihi rahmatullah di dalam As-Sunan, begitu pula Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan Ibn Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, jaa fil hadis annahu fi akhir az-zaman tuttakhadhu as-sunan bid'an wal bid'u sunanan. Di akhir zaman sunnah akan dianggap bid'ah, bid'ah akan dianggap sunnah. Hatta idza ghuyirat, apabila ada yang ingin mengingkari kebid'ahan tadi, yuqalu ghuyirat din, telah berubah atau akan dirubah agama ini. Wa idza ankartaha qalu laka tunkirud din, apabila engkau ingin mengingkari kebid'ahan yang ada di sisi mereka, kesalahan yang ada di sisi mereka, kemungkaran yang ada di sisi mereka, mereka akan mengatakan kepada engkau, tunkirud din, apakah engkau mengingkari ajaran ini, ajaran Islam yang benar? Satu yang benar dianggap sebagai yang salah, yang salah dianggap sebagai yang benar. Oleh karenanya di antara doa yang warid dari a'immatus salaf dan sebagiannya dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba', wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekaligus ini meralat apa yang telah saya sampaikan pada majelis-majelis yang lalu, ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Doa ini ternukil dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dan sebahagian aimmatul muhaddithin mengatakan penisbatannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam terdapat sebuah kelemahan dalam periwayatannya. Tapi doa yang memiliki kemuliaan yang sangat besar. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haq itu al-haq. Kebenaran itu kebenaran. Warzuqna ittiba'ah. Dan karuniakanlah kami agar kami bisa mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila. Tunjukilah kepada kami kebatilan adalah kebatilan, kesesatan adalah kesesatan, kebid'ahan adalah kebid'ahan. Warzuqna ijtinabah. Dan karuniakanlah kepada kami Allah untuk kami bisa menghindari, menjauhi kesalahan atau kebatilan tersebut. Ini doa yang selalu diucapkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qawluhu, Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, فَخَالَفَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ فَخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Apabila kelompok-kelompok sesat tersebut sudah menjauhkan diri-diri mereka dari as-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, fa kharaja minal Islam. Lama-lama mereka akan keluar dari al-Islam wal iyad billah. Yani maksudnya adalah kata Syekh Al-Fauzan, anna sahibal bid'ati yatajara bihil amru hatta yakuna dinuhu kulluhu bid'an. Ya, namanya seorang yang melakukan kebid'ahan akan terus larut dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, akan terus nyaman dengan amalan-amalan kesesatan tersebut. Hatta yakuna dinuhu kulluhu bid'ah. Sampai seluruh amaliyahnya, seluruh amalannya yang dianggap sebagai amalan soleh, semuanya adalah amalan-amalan bid'ah. Dari zikirnya bid'ah, perayaannya bid'ah, sholatnya bid'ah, zakatnya bid'ah, semuanya bid'ah. Karena mereka sudah terbiasa untuk jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi akidahnya. Jangan ditanya kalau sudah amaliyah zahirnya penuh dengan kebid'ahan, jangan ditanya perkara dalamnya, akidahnya, manhajnya akan jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan sholat 1000 rakaat misalkan, sholat taubat misalkan. Tapi akan mereka kerjakan dan akan mereka anggap sebagai itu adalah amalan soleh yang bisa mengangkat derajat-derajat mereka nanti di al-jannah wal-iyadu billah. Maka seluruh amalannya menjadi amalan-amalan bid'ah. Kemudian kata beliau, Syekh Al-Fauzan di akhir syarahnya, wa yakhruja minal Islam. Mereka akan keluar dari Islam secara tidak terasa, idza lam yabqa fi dinihi syai'un minas sunan. Kalau dalam amaliyahnya sudah tidak ada lagi perkara sunnah satupun. Sudah tidak ada perkara sunnah satupun, maka dia akan keluar dari al-Islam wal'iyadzu billah. Jangan lagi diambil kesimpulan berarti da'watus salafiyah kaum wahabi mengkafirkan kaum sufiyah yang mayoritas amalannya bid'ah, bid'ah wa bid'ah. Kunu uqala. Kita harus menjadi orang-orang yang berakal. Kunul munustifin. Kita harus menjadi orang-orang yang adil. Tidak ada kita menta'ayin, tidak ada kita memastikan kelompok fulaniyah, kelompok sufiyah, asy'ariyah, mu'tazilah dan yang seterusnya adalah kelompok yang kafir. Tidak. Bukan ciri khas dari ahlus sunnati wal jamaah, bukan ciri khas dari da'watus salafiyah mudah mengkafir-kafirkan orang. Apalagi al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, imam min a'immati ahli sunnah. Bahkan syarah sunnah yang beliau buat ini merupakan karya ilmiah dari beliau, dipuji oleh sekian banyak a'immatus salaf. Jangan dibawa ke sana ke sini. Sesuatu yang global biarkan global. Sesuatu yang rinci biarkan rincinya, dicampur aduk jadi satu. Beliau membawa kaidah global, sebuah kelompok yang sudah tidak ada unsur sunnahnya satupun. Perhatikan satupun loh ini. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Akan keluar dari Islam. Kalau kita melihat kelompok-kelompok yang ada, apabila sudah sama sekali tidak ada sunnahnya, berlaku kaidah ini. Tapi toh ternyata di hadapan kita, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sempalan, masih ada bahagian dari sunnahnya, walaupun sedikit, separuh misalkan, ya tidak bisa diterapkan kaidah ini. Maka sekali lagi, da'watus salafiyah, khususnya as-salafiyun, tidak memiliki sifat mudah mengkafirkan orang lain. Tidak seperti kaum khawarij, yang mereka memang memiliki akidah takfiriyah, mudah mengkafirkan orang lain. Buktinya apa? Ada buktinya. Ini bukan hanya pepesan kosong, bukan hanya omong kosong, bukan hanya ucapan dusta. Buktinya apa? Mereka mengkafirkan para pemerintah. Bukan hanya pemerintah Indonesia. Syuf, bayangkan pemerintah Arab Saudi yang jelas-jelas Malik Salman ibn Abdul Aziz hafizahullah wa ra'ah mengatakan dusturuna Alkitab wa sunnah. Undang-undang negara kami adalah Quran wa sunnah. Dengan berbagai model takwilan yang ada di sisi mereka, sampai kepada sebuah kesimpulan, pemerintah Arab Saudi kafir. Wal'iyadu billah. Memang akidahnya khawarij sudah seperti itu. Sifat dasarnya, tabiatnya sudah seperti itu. Mudah mengkafirkan orang lain. Sulit untuk dihilangkan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmah kepada mereka. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang insyaallah taala kita akan melanjutkan faedah berikutnya yang beliau sebutkan pada pertemuan yang berikutnya, yang mana beliau mengatakan fanzur rahimakallah kullaman sami'at kalamahu min ahli zamanik khassatan fala ta'jalanna. Perhatikanlah wahai kaum muslimin, siapa yang mengucapkan dan berlandaskan ucapannya terhadap perkara Islam, agama Islam, khususnya orang-orang yang berada di zamanmu, kata beliau, jangan mudah untuk diterima. Harus kita melakukan yang namanya tabayyun. Harus kita melakukan yang namanya cross-check terlebih dahulu. Benar atau tidak? Dia menisbahkan, ini Islam. Ini amalan soleh. Ini sunnah. Jangan langsung dipercaya. Itu insyaAllah ta'ala yang akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullahu ta'ala. Mungkin ini insyaAllah ta'ala yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.